Bismillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidan ma ba'd. Berikutnya, pantan berikutnya, kita pada halaman 25. Qala Dr. Ibrahim di safhah sabat asyar ila thamnat asyar. Kata Dr. Ibrahim Ruhaili pada nasihatnya halaman 17-18, rabi'an, yang keempat, yang bagi li talabatil ilm khususan ad-du'at minhum, semestinya, sepantasnya bagi para penuntut ilm, khususnya para da'i diantara mereka, ayufarriqu bainal mudarati wal mudahana, bisa membedakan antara al-mudarat dan al-mudahana. Ini dua istilah yang harus dibedakan. Fal mudarat matlubatun. Yang namanya al mudarat matlubah, dituntut ya untuk dilakukan. Wa hiya muta'alliqatun billin fil muamalah. Al mudarat terkait dengan sikap berlemah lembut dalam muamalah, dalam pergaulan. Jadi al-mudarat itu bersikap lembut dalam bermuamalah, dalam pergaulan. Fleksibel, bisa ikut luas berbaur, lembut dalam bersikap, tetapi tidak sampai pada tingkatan menjual agama, tidak sampai pada tahap berbasa-basi menjual keyakinan, prinsip. Ini al-mudarat. Jaa fi lisanil Arab, datang pada kitab lisan al-Arab, rujukan bahasa, kamus. Mudarat an-nas mulayanatuhum wa husnu suhbatihim wa ihtimaluhum li alla yanfiru minka. لئلا ينفروا منك مدارات الناس ملاينتهم, melembuti mereka, وحسن صحبتهم, berteman dengan baik dengan mereka, واحتمالهم, kemudian menolerir dan memberi ihtimal-ihtimal, kemungkinan-kemungkinan dari apa-apa yang muncul dari mereka, apa yang muncul dari mereka ditolerir, disabari dan tetap bergaul dengan mereka, tidak menjauhi. Li'alla yanfiru minka, agar mereka tidak menjauh, tidak pergi darimu. Supaya orang-orang tidak pergi darimu, tetap mengitarimu dengan cara al-mudarat, mengikuti mereka, melembuti mereka, berteman dengan baiknya mereka, ya, memaafkan, menolerir apa-apa yang muncul dari mereka. Nah, akan tetapi ingat tadi, tidak sampai pada tahap basa-basi, ya, yang tingkatannya sampai menjual prinsip keyakinan. Nah, prinsip tetap dipertahankan, tidak dilanggar. Wal mudahana madzmumah. Sedangkan al mudahana, sikap basa-basi, muka manis yang sampai pada tingkatan menjual keyakinan prinsip, ya, melanggar prinsip demi menyenangkan sampai menjual prinsip, ini mudahana. Madzmumah, tercela. Wa hiya muta'alliqatun bid-din. Ini terkait dengan agama. Jadi kalau al-mudarat tadi terkait dengan sikap kelembutan dalam muamalah, ya, maka al-mudahana terkait dengan agama, yakni keyakinan, seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu pelanggaran prinsip keyakinan. Ida. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, waddu law tudhinu fayudhinun. Yani Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat 9 mengingatkan nabinya, rasulnya, ya, bahwa mereka orang-orang kafir itu mendambakan, seandainya kamu mudahana, ya, menjual keyakinanmu kepada mereka, maka mereka pun akan melakukan itu. Nah, qala al-Hasan al-Basri fi makna al-ayah. Kata al-Hasan al-Basri menerangkan makna ayat ini sebagaimana dalam tafsir al-Baghawi, waddu law tusani'uhum fi dinik fayusani'una fi dinihim. Mereka mengharapkan, menyukai, andaikan kamu, ya, berbuat, berteman dengan mereka dengan menjual agamamu, dengan kerusakan agamamu, maka mereka pun akan melakukan hal yang sama. Ya. Fal mudari yalinu fil muamalah. Maka al mudari, orang yang melakukan mudarat, mengikuti masyarakat, mad'u dengan sikap lembut dalam muamalah, min ghairi ayyatanazal an syai'in min dinih, tanpa melakukan tanazul, tanpa, ya, mengalah, tanpa mengalah, meninggalkan sedikit pun dari agama, dari akidah, keyakinan, prinsip. Wal mudahinu, sedangkan al mudahin, orang yang berbahasa basi, bermuka manis, yataqarrabu linnas, melakukan taqarrub, pendekatan untuk mendekatkan dirinya kepada orang-orang, bitarki syai'in minad-din, dengan taruhan meninggalkan sesuatu dari agamanya, dari keyakinannya, menjual prinsipnya. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nasi khuluqan, beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya, budi pekertinya. Wa arfaqahum bil ummah, paling lembut dalam menyikapi umat. Ya. Wa hadha yumathilu janib ar-rifqi wal-lin min hadiyih. Yang ini menampilkan sisi rifq, sisi rifq dan lin, kelemah lembutan dari petunjuk ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, yang melakukan mudarat maka dia ya mempraktikkan ini, menampilkan ini. Nah, mencontohkan dari hadi, dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisi kelemah lembutan dalam muamalah. Nah, ini yang dituntut. Ya. Wa kana aqwan nas fi dinillah. Fala yatruku syai'an minhu li ahadin kainan man kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kuat agamanya, maka sama sekali tidak meninggalkan sedikit pun ya dari agama ini untuk siapapun, kainan mangkana siapapun. Naam. Maka Nabi Rasulullah yang paling bagus akhlaknya, yang paling lembut terhadap umat ya. Ini sisi ajaran Nabi Rasulullah ya, sisi kelembutan. Nah, ini tanpa meninggalkan, tanpa menjual keyakinan sama sekali. Nah. Wa hadha yumathilu janib quwwat tamassuk bid-din alladhi yatanafa ma'al mudahana. Dan ini juga menampilkan ya sisi kekuatan at-tamassuk bid-din, berpegang teguh dengan agama. Ya, yang hal itu yatanafa, bertolak belakang, kontradiksi, bertentangan dengan yang namanya mudahana, berbasa-basi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mudarat. Nah, dengan rifq dan lin, tidak melakukan mudahana. Tayyib. Fa'ala talabatul ilm mura'atul farq bainal amrayn. Maka wajib bagi para penuntut ilm untuk memperhatikan dengan baik ya, perbedaan antara dua perkara ini, al-mudarat dengan al-mudahana. Ya. Sikap melembuti ya, mad'u ya, berbaur dan melembuti mereka tanpa melanggar ajaran agama, dengan al-mudahanat, sikap basa-basi bermuka manis dengan menjual ajaran agama, menjual prinsip. Harus dibedakan. Fa inna minan nasi man qad yadhunnu anna mudaratan nas. Karena di antara orang-orang ada yang menyangka bahwa mudarat annas ya, melembuti orang-orang dalam muamalah warifq. Nah, berbaur, berlembut-lembut dengan mereka. Nah, mudarat annas warifq bihim, berbaur dengan mereka dan berlembut-lembut dengan mereka. Dha'fun fid-din, itu disangka adalah kelemahan dalam agama. Wa tamyi', dan pelembekan dalam berpegang dengan prinsip. Ya, dalam manhaj, padahal tidak. Bainama yadhunnu fariqun akharu. Sementara itu, kelompok yang lainnya menyangka anna min ar-rifqi bin-nas, bahwa termasuk sikap lembut kepada masyarakat, iqrarhum 'alal batil, membenarkan kebatilan mereka. Nah, ini dua-duanya salah. Ya, jadi yang melakukan mudarat tidak tercela ya, melembuti masyarakat ya, mengikuti muamalah mereka dengan lembut, berbau dengan mereka dengan luas. Nah, tetapi tidak melanggar prinsip agama sedikit pun. Ya. Baik. Tetapi bukan Ini juga salah yang lainnya yang menyangka bahwa kelembutan itu adalah sampai membenarkan kebatilan mereka. Nah, jadi ketika bergaul dengan mereka, berlembut-lembut dengan mereka, ya, untuk menarik mereka, jangan sampai ada sikap atau statement yang membenarkan kebatilan mereka, yang membenarkan kesalahan mereka. Jangan sampai. Nah, tayyib. بينما يظن فريق آخر أن من الرفق بالناس إقرارهم على الباطل والسكوت عن الأخطاء. Sementara itu sekelompok yang lain ada yang menyangka bahwa termasuk kelembutan kepada masyarakat jika membenarkan kebatilan mereka, jika diam atas kesalahan-kesalahan mereka. Nah, ini bukan mudarat, ini tergolong apa? Mudahanah. Ini sudah basa-basi namanya. Ya, sudah menjual keyakinan. Wakilal fariqaini mukhti'un ta'ihun 'anil haqq. Kedua kelompok ini salah, ya, tersesat dari al-haq. Falyatanabbah li hadzal amr, maka hendaklah, ya, diperhatikan perkara ini, ya. Fa innahu mazlakun khatir, karena ini adalah medan yang menggelincirkan. La yu'samu minhu, tidak terjaga darinya, illa man waffaqahullahu wa hadahu, kecuali orang yang dibimbing oleh Allah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menyangka melakukan mudarat yang dituntut dalam syariat ternyata yang dilakukan mudahana. Nah, ternyata masuk dalam waddu law tudhinu fayudhinun. Wallahul musta'an. Nah, ini nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili. Tanggapan Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Markhali hafizahullah. Aku katakan. Pertama, hadzal kalamu fi at-tafriq bainal mudarat wal mudahana kalamun jayyid. Keterangan Ibrahim Ar-Ruhaili dalam membedakan antara al-mudarat dan al-mudahana ini adalah keterangan yang bagus. Ya, disetujui oleh beliau. Tetapi pada taklik di bawah tetap ada, ya, dari Syekh Rabi, kata beliau, ma hadza, bersama dengan ini, fa innahu yahtaju ila tawdihin akthar, tetap butuh diperjelas lebih banyak, diberi keterangan lebih banyak, wa ila sawqil adillatil kafiyah, dan butuh, ya, disebutkan dalil-dalil yang cukup, yang lengkap, karena sebagaimana kita baca, ya, penyebutan dalil-dalilnya kurang. Nah, libayanil amrain, untuk menerangkan dua perkara ini secara lengkap, fa inna katsiran minan nasi, karena banyak orang-orang yang la takfihim al-isyaratu awil ibaratul mujazah, tidak mencukupi mereka isyarat-isyarat ataupun, ya, ungkapan-ungkapan yang singkat, keterangan-keterangan yang ringkas itu tidak cukup, butuh penjelasan yang berpanjang lebar dan secara sorohah, secara gamblang, tidak dengan isyarat saja. Nah, ini aja kekurangannya. Adapun kaidahnya dalam membedakan al-mudarat dan al-mudahana dianggap bagus oleh Syekh Rabi'. Faham ini? Lakin hunaka man yaghriqu fil mudahanati wa yara anna hadha min al-hikmah wa laysa min al-mudahana. Akan tetapi, perhatikan. Kata Syekh Rabi', di sana pada realitasnya ada orang-orang yang tenggelam dalam sikap mudahana, dalam sikap basa-basi, muka manis menjual prinsip, wa yara anna hadza min al-hikmah, dalam keadaan dia memandang, menganggap bahwa ini hikmah, dibahasakan inilah hikmah dalam dakwah, dan bukan walaysa min al-mudah, bukan mudahana. Ada orang-orang yang seperti itu, ya. Dari mudahana ke mudahana, dari mudahana ke mudahana, kemudian bahasanya apa? Ini hikmah dalam dakwah. Yang menyelisihi ini tasyaddud. Baik. Yang kedua, hunaka unasun ma'al asaf. Di sana ada juga orang-orang. Nah, di sana ada orang-orang ma'al asaf yang disedihkan. Yaqtaduna minar raddi ala ahli al-batili wal akhta, merasa geram marah melihat adanya bantahan terhadap ahlul batil, penganut kebatilan dan penganut kesalahan, kesesatan. Ada orang-orang yang seperti itu. Justru marah, geram melihat ya munculnya bantahan-bantahan membantah kesesatan, kebatilan, bid'ah. Wa yatahammasuna limuwalatihim wa dhabi anhum, dan punya hamasah, semangat yang berkobar-kobar untuk berloyalitas kepada penganut kebatilan, kesesatan, wa dhabi anhum, dan membela mereka, membela ahlul batil, ahlul bid'ah wal ahwa. Wa yajfauna wa yatanakkaruna liman yarudduna al-batil wal akhta, dan mereka bersikap kaku dan mengingkari, menjauh ya dari orang-orang yang membantah kebatilan dan kesalahan, kesesatan. Wa yukhadhilunahum ashaddal khudlan, dan menggembosi mereka dengan penggembosan yang keras. Ya. Para ulama yang tampil, orang yang berilmu yang tampil membantah kebatilan, bid'ah, kesesatan, diingkari, disikapi kaku, dan itu digembosi. Nah, kemudian mereka-mereka yang punya kebatilan, bid'ah itu justru ya dijadikan teman dan dibela mati-matian. Nah, wa yuhimuna an-nasa anna hadha min ar-rifqi wal hikmah, lantas mereka mempengaruhi kaum muslimin, menampakkan persangkaan diatur sedemikian rupa oleh mereka sehingga orang-orang menyangka bahwa inilah kelembutan dan hikmah. Nah, inilah kelembutan dan hikmah. Mereka itu keras, kaku, tasyaddud. Ya. Yang hikmah, yang bijak, yang lembut adalah seperti ini. Nah. Ini merusak. Wa hadza min ashaddi anwa'il bala wal mihan, kata Syekh Rabi. Ini tergolong ya ujian, fitnah yang paling dahsyat di masa ini. Al-amru alladhi jarra'a ahlal batil 'ala at-tamadi fi batilihim wa nashri fitnatihim 'ala mustawal 'alam. Sikap itulah, perkara seperti itulah, fitnah model ini ya yang menjadikan ahlul batil berani, semakin berani untuk terus berpegang dengan kebatilan mereka, lanjut dengan kebatilan mereka, dan semakin berani untuk menyebarkan fitnah mereka ala mustawal alam, sampai pada tingkatan ya disebarkan di seluruh penjuru dunia, sehingga tersebar fitnah itu di seluruh penjuru dunia, di setiap negeri ada akhirnya. Nah, coba kita lihat sekarang fitnahnya Abul Hasan Al-Misri, ya fitnahnya Ali Hasan. Nah, mustawal alam di negeri kita, di negeri tetangga kita, di negeri yang jauh dari kita, di seluruh negeri yang ada dakwah di sana menyebar fitnah itu. Berani mereka karena adanya ya al-mukhadzilun ini tadi, adanya kelompok penggembos ini tadi dan pembela ahlul batil. Nah, walaita hadha as-sinfa yudrikuna awaqiba mawaqifihim al-khatirah. Sekiranya kelompok ini mengetahui akibat buruk ya mawqif, sikap mereka yang berbahaya itu, sekiranya mereka sadar dan merubah sikap, memperbaiki sikap, bukannya justru semakin menjadikan berani ya ahlul batil. Nas'alullah lahumul hidayah wal basirah. Kami memohon kepada Allah bagi mereka hidayah, ya, petunjuk dan bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, wa idraka wajibihim, dan mengetahui kewajiban mereka fi nusrati da'wati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalam menolong dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'khudhum fi dzalika laumatul la'im, dan mereka tidak, ya, gentar, ya, sedikit pun dari siapapun yang mencela. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya kabulkan doa ini. Nah. Kemudian bantahan berikutnya agak panjang. Nah, tidak mungkin, tidak bisa kita selesaikan dalam waktu yang tersisa ini. Nah, kita tangguhkan sampai pertemuan berikutnya. Nah,